Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Di dalam kehidupan rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada para suami sebagai pihak yang menjalankan kepemimpinan dan memberikan kedudukan kepada istri sebagai seseorang yang harus selalu membantu suaminya untuk saling mentaati Allah Subhanahu wa taala, untuk saling nasihat menasehati, saling berwasiat di atas al-haq, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaknya kalian saling berta'awun di atas kebajikan dan ketakwaan. Dan ini mencakup antara suami dan istri. Apabila seorang suami tidak didukung oleh istrinya dalam memimpin kehidupan rumah tangganya, barakallahu'alaikum, maka akan menjadi hal yang sulit bagi seorang suami apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepadanya. Demikian pula seorang istri ketika menjalankan tugasnya, amanahnya sebagai seorang istri, ternyata tidak didukung penuh oleh suaminya, atau tidak diperhatikan, tidak dididik, tidak dibimbing, maka dia akan menyia-nyiakan apa yang menjadi amanah dia kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menolongnya. Karena memang hukum asal seorang wanita adalah lemah. Akhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya masing-masing pihak ini memiliki hak dan memiliki kewajiban. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Ibnu Umar, yang di situ memberikan bimbingan kepada kita bahwasanya masing-masing kita adalah pemimpin. Dan kepemimpinan yang dia jalankan sesuai dengan kedudukan dia. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Arim, telah menceritakan kepada kami Al-Imam Arim, qala, beliau berkata, haddatsana Hammad ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, an Ayyub, dari Ayyub, an Nafi, dari Nafi, an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, kullukum ra'in, masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Lafaz kum di sini mencakup laki-laki dan wanita. Baik dia sebagai penguasa atau rakyat, baik sebagai orang yang merdeka maupun budak, masing-masing kita adalah pemimpin yang memimpin diri kita sendiri. Lalu akan bertambah amanah kepemimpinan sesuai dengan kedudukannya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian yang sebagai pemimpin itu nanti di akhirat akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kita sendiri akan ditanya memimpin anggota badan kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, dan juga akan ditanya sesuai dengan kedudukan kita. Fal amiru ra'in wa huwa mas'ul, maka seorang penguasa dia adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. War rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ul, dan seorang suami dia adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang memimpin keluarga itu laki-laki, suami, bukan perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin bagi para wanita. Termasuk dalam kepemimpinan negara, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan sebuah negara dipimpin oleh seorang wanita. La yuflihul qaum walau amrahu imra'ah, tidak akan beruntung sebuah kaum yang memberikan, menyerahkan kepemimpinan dalam sebuah negara kepada seorang wanita. Aw kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu, dalam hal rumah tangga saja seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin, apalagi barakallahu dia memimpin sebuah negara. Dalam rumah tangga wanita istri sebagai pemimpin, namun bukan pemimpin dalam keluarga, namun memimpin anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, dan juga menjaga rumah dan harta suaminya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Dan seorang wanita yang berkeluarga, dia adalah pemimpin untuk mengurusi rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in, dan masing-masing kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Telah lewat sebenarnya pembahasan ini. Namun hal ini terulang dan diulang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk penekanan tentang fungsi seorang suami dan seorang istri. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwasanya seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Yuta'imuhum, suami berkewajiban memberi nafkah makan kepada keluarganya, anak dan istrinya. Yuta'imuhum di sini bukan harus mahal, bukan harus mewah, akan tetapi qadral istita'ah, sesuai dengan kemampuannya. Islam tidak mewajibkan suami memberikan makan istri dan anak-anaknya dengan makanan yang mewah, yang mahal, tidak. Akan tetapi fungsi makanan itu adalah hanya sebatas bisa menegakkan tulang punggung. Oleh karena itu, barakallahu Nabi dan para sahabat, kehidupannya itu jauh lebih mewah kita. Barakallahu wa yaksuhum, dan memberikan pakaian kepada keluarga. Wa yu'allimuhum umura dinihim wa dunyahum, dan seorang suami wajib untuk memberikan taklim, pengajaran tentang urusan agama mereka dan dunia mereka. Kalau agama jelas, nanti suami akan dituntut, istrimu, anakmu bagaimana? Kamu berikan, kamu arahkan tentang agama atau tidak? Kalau kita tidak bisa mengarahkan, paling tidak kita mengajak untuk taklim. Atau kita berkawikum memberikan nasihat-nasihat, masukan-masukan, baik lewat buku, lewat majalah, sesuai dengan kemampuan kita. Wa dunyahum, dan juga mengajari mereka tentang urusan dunia. Bagaimana cara berkawikum misalkan untuk menjaga rumah, supaya tidak dimasuki oleh orang lain yang tidak diridhoi oleh suaminya. Bagaimana cara merawat ini dan itu? Kalau memang tidak mengerti tentang urusan dunia, bagaimana cara barakakum untuk menjaga harta? Wa ya'muruhum wa yanhahum, dan seorang suami memerintahkan mereka pada perkara yang baik dan melarang mereka dari perkara yang jelek. Ini tugas suami. Wa yahmiluhum ala amrillahi rabbil alamin, dan mendorong mereka, menyemangati mereka untuk taat kepada perintah Allah rabbul alamin. Ini tugas suami. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula tentang tugas suami. Kepemimpinan mereka dalam keluarga disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad qala, beliau berkata, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail qala, beliau berkata, haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub, an Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, an Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairits qala, dari Abu Sulaiman yang bernama Malik bin Al-Huwairits, beliau berkata, atainan nabiyya alaihi salatu wassalam wa nahnu syababah mutaqaribun. Dulu kami pernah mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, ketika itu usia kami ini masih muda-muda, dengan usia yang satu dengan yang lainnya ini berdekatan. Ini taklim, mendatangi Nabi untuk belajar, mondok istilahnya. Fa'akomna indahu isrina laylah. Kami ini tinggal di sisi Nabi, tinggal di sekitar Nabi untuk menimba ilmu selama 20 malam. Fadonna anna istahaina ahlina. Ketika sudah melewati 20 malam, Nabi menduga bahwasanya kami ini sudah sangat berharap untuk bertemu keluarga kami. Fasa'alana an man tarakna min ahlina. Maka Nabi bertanya kepada kami tentang siapa yang tentang apa yang ditinggalkan pada keluarga kami. Fa'akhbarnahu, akhirnya kami mengkhabarkannya. Siapa yang menjaga apa yang ditinggalkan untuk keluarga kami, maka kami mengkhabarkannya, kata para pemuda. Wa kana rafiqan rahiman, dan Nabi sungguh sangat lembut dan sangat penyayang kepada kami. Faqala, maka Nabi memberikan bimbingan. Irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Kalau begitu, sekarang kalian kembalilah ke rumah kalian menemui keluarga kalian. Namun jangan lupa, fa'allimuhum, ajari mereka agama. Wamuruhum, dan perintahlah mereka dengan perintah-perintah yang baik. Wasallu kama ra'aitumuni usalli, dan hendaknya kalian sholat, mengajari mereka juga sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Fa'idha hadaratis sholah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila sholat telah tiba, maka hendaknya salah seorang dari kalian untuk melakukan azan. Wal yu'ammakum akbarukum, dan hendaknya orang yang paling besar, paling tua di tengah-tengah kalian adalah yang mengimami kalian. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah wa barakatuh, hadis ini derajatnya sahih. Berarti bisa diterima. Dan sahih merupakan derajat hadis yang tertinggi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Muslim barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Pada hadis ini nampak jelas bagi kita beberapa faedah. Yang pertama barakallahu fikum, semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu. Dan memang yang namanya menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Keluarga ditinggalkan, pekerjaan juga barakallahu fikum terkadang ditunda. Menuntut ilmu akan membuahkan pahala di akhirat. Dan barakallahu fikum, kata para ulama di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada sesuatu pun yang menandinginya. Orang kaya tidak berilmu, dia akan sengsara. Dia akan bingung untuk apa uangnya dia gunakan. Orang miskin dia berilmu, dia akan merasa kaya. Karena dengan berilmu dia akan tumbuh sifat qanaah, menerima apa adanya. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu'alaikum. Perhatian Nabi alaihi salatu wassalam terhadap kepentingan para pemuda dan keinginan mereka selama berkomitmen, hal itu adalah baik. Ketika Nabi sudah melihat rasa rindu mereka itu nampak pada wajah-wajahnya, rindu untuk bertemu keluarga barakallahu'alaikum, maka Nabi akhirnya memberikan pesan, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian, pulanglah kalian sekarang dengan segera menemui keluarga kalian. Karena memang barakallahu'alaikum, seseorang yang sudah berkeluarga itu berbeda dengan sebelum berkeluarga. Ya, berpisah sejenak itu rasanya seperti lama barakallahu'alaikum. Kemudian faedah yang berikutnya, tugas seorang suami adalah memberikan ta'lim kepada keluarganya, kemudian memberikan perintah-perintah dan taujihat, arahan-arahan yang baik kepada keluarganya. Sebagaimana Nabi barakallahu'alaikum memberikan bimbingan kepada para sahabat, para pemuda tadi juga sahabat karena beriman kepada Nabi, supaya ila ta'limil usroh, memberikan pengajaran kepada keluarganya, wasai aljadi litarbiyatil azwaj, dan juga supaya memberikan usaha yang maksimal untuk mendidik istri. Barakallahu'alaikum. Yang namanya seorang istri itu perlu dididik. Lalu bagaimana kalau istrinya ini dia yang pintar, ustazah misalkan, dan suaminya ini baru ngaji. Dan ini terjadi di Sulawesi sana, ada seorang akhwat sudah ustazah dapat preman yang bertaubat. Jauh kedudukannya, keilmuannya. Dan ini tidak mengapa berkomitmen. Kalau memang yang bertaubat tadi dia itu sekufu. Sekufu di sini dari sisi berkomitmen amaliyahnya. Di atas sunnah, taklimnya semangat. Maka berkomitmen seperti itu juga seorang suami wajib memberikan nasihat-nasihat sesuai dengan kemampuannya, baik pada urusan agama maupun dunianya. Wariayatil buyut, dan seorang suami membimbing istrinya supaya menjaga rumahnya. Di antara hak suami yang harus dilakukan oleh istri adalah, istri tidak boleh menerima tamu di rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ini hak suami. Maka seorang istri tidak boleh dengan sembarangan memasukkan orang tanpa sepengetahuan suaminya. Ini diantara hak suami yang harus didapatkan dari istri. Kalau istrinya tidak kalau suaminya tidak menghendaki, saya tidak mengizinkan si fulanah, si alanah itu bertamu ke rumahku, ya sudah, maka jangan diizinkan, jangan dipersilahkan. Kemudian hadis ini juga mengandung faedah barakallahu'alaikum, bayan annal ibadah tauqifiyah, bahwasanya ibadah itu adalah perkara tauqifiyah, perkara yang sudah ada dalilnya, sudah ada aturannya, yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebagaimana Nabi menyatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lafaz ini barakallahu'alaikum itu umum, tidak hanya salat saja. Oh, kalau salat sama wudu sama haji, khudhu anni manasikakum. Sebagaimana sabda Nabi, ambillah dariku manasik haji kalian. Oh, berarti hanya sebatas itu. Selain itu boleh. Kita tidak mencontoh Nabi. Bukan demikian. Justru sabda Nabi ini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," itu umum. Mencakup seluruh ibadah, tidak hanya salat. Disebut salat karena memang salat ini merupakan ibadah paling afdol setelah tauhid. Dan sholat ini berkabikum merupakan amalan pertama kali yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka jangan ditanya amalan lainnya. Pasti baik. Kalau sholatnya jelek, berkabikum, maka nanti tahtal masyiah. Tergantung Allah. Kalau Allah berkabikum ternyata tidak mengampuni, yakni masuk ke neraka dulu, ya masuk ke neraka dulu. Kalau dia masih muslim, mukmin, akan diangkat juga ke surga, bro. Sebagaimana disebutkan dalam syarah, wa hadza yasmulu al-ibadati kulluha atau kullaha. Dan ini lafaz shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini mencakup seluruh ibadah. Bukan hanya khusus sholat, tapi seluruh ibadah. Yang puasanya, yang zakatnya, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Cara amar ma'ruf nahi mungkar juga harus seperti cara Nabi. Bukan asal melihat kemungkaran langsung dihilangkan. Langsung di barakakikum disingkirkan, tapi melihat kondisi. Kemudian ikhwani wa fatihullah rahimahumullah, hadis ini juga mencakup faedah yang lainnya. Al-hasu alal adat wal jama'ah. Anjuran untuk adzan dan anjuran untuk sholat berjama'ah. Barakallahu'alaikum. Adzan merupakan syiar Islam dan kaum muslimin. Kalau sebuah negeri tidak dikumandangkan adzan di situ, maka negeri itu adalah negeri kafir. Lalu negara kita ini negara apa? Islam atau negara abu-abu atau negara kafir? Abu Fadilah, negara kita ini Indonesia ini negara abu-abu atau negara Islam atau negara kafir? Negara Islam. Yakin? Yakin. Undang-undangnya bukan Islam. Nah, barakallahu'alaikum. Di antara ya kategori negara Islam adalah mayoritas kaum muslimin dan bisa menjalankan syariat. Tetapi negara Islam Indonesia ini tidak sepenuhnya sebagaimana Saudi Arabia, barakallahu'alaikum. Jadi bukan negara kafir. Jadi yang dipandang adalah mayoritas kaum muslimin dan syariat Islam masih bisa ditegakkan di situ. Ini pendapat yang rajih kalangan para ulama dan disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula anjuran untuk sholat berjamaah bagi laki-laki yang tidak ada udzur, wajib hukumnya. Orang yang sholat di rumah bagi laki-laki tidak berjamaah di masjid dalam keadaan tidak ada udzur, sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Barakatikum. Sholatnya tetap sah, akan tetapi dia berdosa. Dosanya dosa kecil apa dosa besar? Jawabannya dosa besar. Kenapa demikian? Karena Nabi pernah meminta tolong kepada para sahabat, di antaranya kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahkan punya keinginan untuk digantikan posisi beliau sebagai imam, digantikan dulu, beliau akan keliling dari rumah-rumah yang ada ini yang tidak ikut sholat, dari laki-laki siapa? Dibakar rumahnya. Kalau dosa kecil tidak mungkin sampai seperti itu. Dan hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Barakallahu. Adapun wanita, maka yang afdhal adalah di rumah. Sholat di ruang tamu dengan di dalam kamar lebih afdhal di dalam kamar untuk wanita. Akan tetapi boleh bagi wanita sholat di masjid bersama kaum muslimin dengan syarat terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, kalau dia sudah bersuami harus izin suaminya. Kalau dia janda, janda cerai atau janda mati, maka dia izin walinya. Kalau dia gadis, bukan izin pacarnya, tapi izin walinya. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, tidak boleh. Yang kedua, dia harus memakai hijab syar'i. Kemudian yang ketiga, tidak memakai wangi-wangian. Kemudian yang keempat, aman dari fitnah waktu di masjid. Misalkan dia diizinkan oleh suaminya tidak memakai wangi-wangian, kemudian berkopi-kopi memakai hijab, tapi di masjid itu tidak aman untuk dia sendiri. Banyak yang goda, apalagi tidak ada hijab yang mungkin, terus pokoknya jadi sorotan banyak orang. Ya sudah, jangan di situ. Udzur bagi wanita tadi. La tamna'u masajidallah, la tamna'u ima'allah masajidallah. Sebagaimana sabda Nabi, janganlah kalian melarang para wanita untuk sholat di masjid. Tidak boleh dilarang, namun apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka harus sholat di rumah. Hukum asal wanita boleh sholat di masjid, tapi sholat di rumah lebih afdol dan lebih baik. Barakatikum. Wa qurna fi buyutikunna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Baik perkara ibadah, barakatikum, seperti sholat, atau ketika tidak ada keperluan keluar. Maka wanita, aurat terbaik setelah hijab syar'i itu adalah rumahnya. Barakatikum. Kemudian faedah yang berikutnya adalah taqdimul akbar fil imamah inda tasawi fi syurutil imamah kal ilmi wal qira'ah ma'asa'ili ma bayyana Nabi alaihi salatu wassalam. Wala syakka anna sinna yakunu qati'an. Mendahulukan umur yang lebih tua dalam bab keimaman sholat, apabila ternyata syarat-syarat keimaman ini sama. Misalkan ada tiga imam yang dipilih, sama-sama hafidul Quran, sama-sama ilmu sunnahnya, ilmu tentang sholatnya sama-sama menguasai, sudah paham tentang kewajiban sholat, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, tentang tata cara sujud sahwi bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau itu bagaimana, sama semuanya. Ternyata secara umur ada yang tidak sama, maka didahulukan yang lebih tua umurnya. Hatta laukana akhwan wa kana atau aman, walaupun seandainya ada kakak beradik ini kembar, maka barakatikum yang didahulukan adalah yang lebih tua yang mana. ada sebagian berhikmah yang mengatakan kalau kembar yang dianggap kakak itu yang keluar paling akhir. Benar gitu Pak. Secara urang gitu. Padahal kalau kembar tuh ya, kalau tidak kembar kan yang pertama mesti kakak ya, yang kedua adik. Ada yang bilang kalau kembar ini sama sebagian masyarakat dianggap yang kakak itu yang lahir kedua. Benar gitu. Tapi kalau alam secara syariat Islam mana tidak tahu. Nah ini walaupun hanya ada jeda 15 menit misalkan. Walau alam mana yang dianggap kakak, mana yang dianggap adik menurut syariat. Intinya yang lebih tua kalau ada kesamaan itu semua maka didahulukan yang lebih tua. Jadi yang pertama berkafikum yang berhak jadi imam itu yang tahu tata cara sholat. Misalkan ada dua orang, yang satu hanya hafal 2 juz, yang satunya lagi hafal 30 juz. Barakallahu. Tapi yang hafal 30 juz tidak mengerti tata cara sholat, sementara yang hafal 2 juz sangat memahami. Maka yang didahulukan ya yang hafal 2 juz ini. Kalau ternyata sama, maka dicari yang lebih tua. Jadi barakallahu untuk bacaan Al-Qur'an ini dilihat ya. Adalah urutan kedua, didahulukan mana yang paling mengerti tentang tata cara sholat. Jangan sampai didahulukan yang hafal, ini sudah banyak hafalannya. Tetapi tata cara sholatnya, tumakninahnya kurang, asal-asalan. Maka semacam ini tidak bagus. Barakallahu. Lalu bagaimana dengan seorang sahabat yang pernah sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, umurnya 7 tahun, sudah mengimami sebuah kaum. Jawabannya karena dia sudah menguasai tata cara sholat yang benar. Dan dia yang paling banyak hafalannya di kalangan para sahabat ketika itu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu adalah peran suami. Kepemimpinan suami. Adapun barakallahu fikum peran istri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya, al-mar'ah ra'iyah, pada bab al-mar'atu ra'iyah, seorang wanita adalah pemimpin juga. Yani hadis Ibnu Umar barakakum, peran seorang istri dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam penjelasan hadis, dauruha fil Islam daurun azim. Peran seorang istri dalam Islam memiliki peran yang sangat besar. Wa asaruha fihi kabirun jalil. Dan pengaruh seorang istri dalam Islam itu juga sangat besar dan mulia. Kok bisa? Wa zalika bitadbiri su'ulil manzil. Hal itu dikarenakan dia memiliki peran mengatur, mengurusi, mendidik keadaan rumah tangga. Wa tarbiyati auladiha, dan mendidik anak-anaknya. Ini yang paling penting. Kita semuanya mengetahui bahwasanya barakakum diakui atau tidak diakui bahwasanya sebuah negeri ini juga baik tidaknya bergantung pada para pemudanya. Para pemuda yang tumbuh itu juga berkomitmen adalah sesuatu yang dipengaruhi oleh orang tuanya, terutama oleh istri yang suaminya sibuk kerja. Maka sejak usia dini seorang istri berhukum dituntut untuk mentarbiah anak-anaknya ketika suaminya kerja. Oleh karena itu berhukum banyak para ulama sebelum menjadi ulama kemudian menjadi alim besar itu dikarenakan ibunya yang selalu berdoa, kemudian mendidik anaknya, mentarbiah dengan cara yang baik, akhirnya menjadi seorang alim besar dalam keadaan ketika itu sudah yatim, tidak memiliki ayah. Maka berkawikum, anak itu ketika kecil jangan dipegangi HP. Jangan diberi fasilitas-fasilitas yang bisa melalaikan. Maka berkawikum, dikarenakan nanti ketika sudah besar, ketika masyarakat ternyata berkawikum sudah memiliki kebiasaan yang kurang baik dalam mendidik anak sejak kecil, ketika generasi tua sudah tidak ada, satu persatu sudah meninggal, maka barakallahu yang meneruskan adalah generasi muda dalam keadaan tidak memiliki ilmu agama yang baik. Maka barakallahu, kedudukan seorang istri ini juga menentukan ya tatanan kenegaraan. Kalau barakallahu seorang istri salihah, kemudian anaknya juga dididik menjadi soleh dan soleha dengan doa, dengan tarbiyah, maka insya Allah besar akan menjadi orang yang soleh dan soleha dan menjalankan berkafikum kepemimpinan, menjadi masyarakat yang adil, masyarakat yang soleh, dan akan menjadi seorang yang baik bagi masyarakatnya. Wabihifdi irdiha, dan juga seorang istri memiliki peran dalam kehidupan rumah tangga supaya tetap harmonis adalah menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya apalagi idza ghaba zaujuha, apalagi apabila suami tidak ada di rumahnya. Seorang istri harus menjaga kehormatannya. Wa ri'ayati mali zaujiha, dan menjaga harta suaminya, tidak dibelanjakan pada perkara yang takdir sia-sia. Wal qiyami bi amri rabbiha azza wa jalla, dan seorang istri harus menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin azza wa jalla. Barakallahu fikum. Wa qad billah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis ya, dan juga keterangan para ulama, apabila seorang istri ketika suami datang, dia menjadi pandangan yang senang bagi suaminya, menyambut suaminya dengan senyum, kemudian menjaga kehormatannya tatkala suaminya tidak ada, dan mentarbiyah anak-anaknya, maka barakallahu'alaikum lam yakun bainaha wa bainal jannah illal maut, tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga melainkan hanya kematian saja. Seorang istri itu cepat, sangat mudah masuk surga, tapi sangat mudah masuk neraka. Taat suami, tinggal di rumah, tidak banyak ngeluh, kemudian barakallahu'alaikum juga membimbing keluarganya, menjalankan hak-haknya, sudah. Yang penting muslim mukmin, tidak berbuat syirik, maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga melainkan hanya kematian. Demikian pula barakallahu'alaikum seorang istri, seorang wanita amat cepat masuk ke dalam neraka apabila dia kufrun nikmah. Kufur nikmat yakni barakallahu'alaikum mengingkari nikmatnya ya, kebaikan seorang suami. Ini dosa besar. Bahkan hak suami lebih besar bagi istri daripada hak istri kepada orang tuanya. Apabila orang sudah, wanita sudah menjadi istri, maka antara berbakti kepada orang tua dengan mengkhidmat, melayani suami, haknya ini lebih besar suami kalau dia sudah menjadi istri. Tapi kalau dia menjadi anak, belum menjadi istri, maka berkawikum hak orang tua lebih besar berkawikum daripada hak selainnya, selain Allah dan Rasul. Sebagaimana dalam hadis berkawikum, seandainya laukuntu amiron, seandainya aku diperintah, seandainya boleh aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Itu dikarenakan hak berkomitmen suami, dan betapa besar, ya, betapa berat tugas suami dan juga untuk mengurusi keluarganya. Tayyib, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Namun seperti itu juga jangan kemudian dengan hadis itu, nah, ini senjata bagi suaminya, seenaknya saja. Akhirnya istrinya dipenek. Nah, kamu tuh harus taat saya, ini hadisnya. Harus melihat keadaan. Barakallahu. Dan jangan melupakan untuk membantu istri tetap berbuat baik pada orang tua. Ngalah lebih baik. Suami belum makan. Sementara ibunya, yakni mertuanya sakit. Ya, kita bantu istri kita. Nah, kita makan, masak sendiri enggak apa-apa. Atau beli nasi goreng berkomiku. Atau beli makanan. Kita antar istri kita untuk merawat orang tua kita. Ngalah. Namun berkomikum, yang perlu diketahui adalah hak suami lebih besar daripada orang tua bagi seorang istri. Baik, ini yang mungkin bisa disampaikan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa hamdakumullah. Barakallahu.